Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, yusbihu ala kulli sulama ay mafasil min ahadikum sadaqah. Berpagi hari atau menjadi pada setiap harinya di antara sendi-sendi kamu. Sendi-sendi di tubuh manusia itu ada sendi-sendi, kalau dihitung jumlahnya seperti hari-hari dalam setahun 360 sendi. Sadaqah, ada sedekah. Artinya selayaknya kamu tadi itu pada setiap hari untuk bersedekah untuk setiap sendi di antara tubuh kamu. Sedekah enggak harus berupa duit. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap satu bacaan tasbih itu terhitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap pujian terhadap Allah itu berarti sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap bacaan la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap bacaan Allahu Akbar, pengagungan terhadap Allah, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, sadaqah, itu sedekah. Wa nahyun anil munkar, sadaqah, mencegah orang daripada kemungkaran, juga sedekah. Wa yuzihi min dalika kullih, dan mencukupi daripada sedekah itu semuanya dengan jumlah sendi-sendi yang ada di tubuh manusia itu 360 sendi. Rakaatani, dua rakaat. Yarka'uhuma min duha, yang dilaksanakan dua rakaat tadi itu di waktu duha. Selayaknya setiap pagi orang itu sebelum memulai aktivitas, kata Nabi, sedekah dengan jumlah 360 kali. Kenapa? Karena setiap sendi-sendi itu harus disedekahi supaya selamat, sebagai bentuk syukur kepada Allah karena tidak ada yang dikurangi, dan supaya juga berharap selamat dijaga oleh Allah setiap pagi. Cuma kalau kita mau bersedekah dengan sebanyak itu perlu waktu yang panjang. Maka kata Nabi, cukup dianggap mensedekahi seluruh sendi-sendi tubuh manusia dari itu dengan dua rakaat kamu laksanakan di waktu duha. Dua rakaat salatul duha sama dengan mensedekahi seluruh tubuh. Diterangkan, falau lam yarid fi fadli hadhi shalah illa hadzal haditsus sahih lakafa. Kalau seandainya tidak ada riwayat lain untuk menerangkan keunggulan, keutamaan salatul duha kecuali hadits satu ini, cukup dah. Apalagi masih banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan salatul duha. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.